tersebut ada 10 pesan, yaitu berikut ini. Nah, fadhal akhi Farhan. Baik, sebelum kita masuk pada satu persatu dari 10 wasiat Allah Jalla wa'ala dalam ayat ini untuk yang Allah Jalla wa'ala perintahkan kepada Nabi kita untuk menyampaikannya kepada kaum musyrikin, kita telah mengetahui makna ayat secara global. Bahwa makna ayat, di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala memerintahkan Nabi kita SAW untuk menyampaikan 10 wasiat besar Allah Jalla wa'ala ini kepada kaum musyrikin secara khusus di masa itu, dan juga mencakup kepada kaum mukminin sebagai peringatan agar mereka tidak terjerumus ke dalamnya, ya. Nah, dan kalau ada yang berkata kalau demikian berarti ayat ini tidak berlaku untuk kaum mukminin, maka telah kita jawab dengan beberapa jawaban di atas tadi. Barakallahu fikum. Faddal akhi. Qala hafizahullah, awalan wasaakum alla tusyriku bihi syai'a wa hadha nahyun 'ani syirki 'umuman. فشمل كل مشرك به من أنواع المعبودات من دون الله وكل مشرك فيه من أنواع العبادة. ثانيا ووصاكم أن تحسنوا بالوالدين إحسانا ببرهما وحفظهما وصيانتهما وطاعتهما في غير معصية الله وترك الترفع عليهما. Wasiat yang pertama dalam ayat ini adalah wasakum alla tusyriku bihi syai'a. Allah berpesan agar kalian tidak melakukan dosa syirik kepada Allah dengan apapun. Tidak menyekutukan Allah dengan apapun atau dengan siapapun. Baik dalam perkara al-urububiyah, al-uluhiyah, ataukah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Wa hadha nahyun 'an syirki 'umuman. Ini merupakan larangan dari perbuatan syirik secara umum. Maksud umuman yakni mencakup seluruh musyrik. Fa yashmalu kull musyrikin bihim min anwa'il ma'budati min dunillah. Mencakup seluruh orang yang berbuat syirik dari berbagai macam yang ia ibadahi, yang ia sembah selain Allah Jalla wa Ala. Wa kull musyrikin fihi min anwa'il ibadah. Dan mencakup seluruh musyrik yang telah memalingkan memalingkan ibadah dengan berbagai macam bentuknya. Ya. Yang pertama mencakup seluruh musyrik dari sisi penyembahan mereka, baik yang disembah itu para nabi, para rasul, para orang saleh, para wali, benda mati. Ayat ini mencakup mereka. Dan juga ayat ini mencakup seluruh bentuk kesyirikan yang dilakukan dengan memalingkan ibadah kepada selain Allah Jalla wa'ala. Baik yang ia palingkan tersebut adalah ibadah salat, ibadah haji, ibadah umrah, ibadah menyembelih, itu selain Allah, ibadah nazar, ibadah-ibadah lainnya yang Allah Jalla wa'ala cintai dan Allah anjurkan. Nah, mencakup seluruh bentuk syirik dan seluruh bentuk sesembahan yang disembah selain Allah Jalla wa'ala. Nah, dzalik musaakum bihi alla tusyriku bihi syai'an. Pesan yang kedua dalam ayat ini adalah wasakum an tuhsinu bil walidaini ihsana bibarihima wa hifdhihima wa siyanatihima wa ta'atihima fi ghairi ma'siyatillahi wa tarki tarafu'i 'alayhima. Dalam ayat ini Allah Jalla wa Ala berpesan agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita dengan melakukan kebajikan, menjaga dan taat kepada mereka fi ghairi ma'siyatillah, selama tidak menjerumuskan kita ke dalam maksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Wa tarki at-tarafu' alaihima. Dan agar kita meninggalkan sikap sifat tinggi terhadap mereka berdua. Nah, ini pesan dari Allah Jalla wa'ala. Agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita setelah Allah Jalla wa'ala berpesan agar kita mentauhidkan dirinya dan tidak melakukan dosa syirik kepadanya. Ini menerangkan kepada kita besarnya dan tingginya kedudukan kedua orang tua. Nah, di mana Allah Jalla wa'ala menyebutkan hak mereka berdua setelah hak dirinya. Di dalam ayat ini ada 10 wasiat yang Allah pesan kepada Nabi kita SAW untuk menyampaikannya kepada umat. Umatul da'wah maupun umatul ijabah. Pesan yang pertama kali Allah sebutkan adalah terkait hak dirinya. Setelah itu adalah hak kedua orang tua. Maka ini menerangkan kepada kita besar dan tingginya hak kedua orang tua, di mana hak mereka Allah Jalla wa'ala sebutkan langsung setelah hak dirinya. Namun karena kita bukan sedang di pembahasan kitab Birrul Walidain, maka Syekh tidak menjelaskannya panjang lebar ya. Karena itu sudah ada pembahasan atau tulisan-tulisan khusus terkait itu masuk ke dalam babul akhlak. Dan di antara risalah yang amat bagus untuk dibaca dan saya ingatkan diri saya sendiri dan antum semua adalah kitab Al-Imam Ibnu Al-Jauzi, judulnya Birrul Walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Wallahu a'lam apakah sudah ada bahasa Indonesianya? Karena di dalam kitab tersebut ada hal yang berbeda dengan kitab yang lain. Adapun dari sisi dalil untuk yang menganjurkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua dari sisi ayat dan hadis, saya kira hampir semua kitab sama dalam hal itu. Tapi dalam kitab Ibnu Al-Jauzi ini beliau menyebutkan beberapa ucapan dan sikap para ulama salaf terhadap kedua orang tua mereka yang amat menyentuh hati. Ya, yang amat menyentuh dan menggugah hati kita. Nah, maka kitab tersebut amat bagus untuk dibaca dan dibacakan kepada kaum muslimin secara umum, kepada anak-anak kaum muslimin secara khusus agar mereka memahami bagaimana baktinya mereka ulama salaf terhadap kedua orang tua mereka. Baik, wasiat yang ketiga dalam ayat ini adalah 6. ثالثا وصاكم الا تقتلوا اولادكم من املاق اي لا تئلوا بناتكم ولا تقتلوا ابناءكم خشيه الفقر فاني رازقكم ورازقهم فلستم ترزقونهم بل ولا ترزقون انفسكم. رابعا, baik, pesan yang ketiga adalah Allah Jalla wa Ala berpesan agar kalian tidak membunuh anak-anak kalian min imlaq. Min imlaq karena kemiskinan. Kalau kita perhatikan larangan membunuh anak di dalam Al-Qur'anul Karim yang Allah utarakan kepada kaum musyrikin itu datang dengan dua bentuk ya. Yang pertama min imlak karena kemiskinan. Di sebagian ayat yang lain Allah katakan khasyatal infaq, khawatir miskin. Apa bedanya? Bedanya ada dari dua sisi. Yang pertama, kalau min imlak karena kemiskinan yang telah terjadi. Kalau khasyatal infaq karena kemiskinan yang dikhawatirkan akan terjadi. Oleh karenanya pada larangan yang menggunakan min imlak karena kemiskinan, Allah sebutkan nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami akan memberi rezeki kepada kalian dan mereka karena sudah terjadi. Tetapi pada ayat khasyatal infaq, jangan membunuh anak-anak kalian karena khawatir miskin, Allah katakan nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami akan memberikan rezeki kepada mereka dan kalian. Allah dahulukan mereka kemudian baru kalian. Tetapi pada ayat min imlak karena kemiskinan, Allah sebutkan kalian dulu, baru Allah sebutkan mereka. Karena min imlak, kemiskinannya telah terjadi. Khasyatal imlak, nahnu narzukum wa iyakum. Karena sebuah kemiskinan yang dikhawatirkan akan terjadi. Jadi itu menerangkan kepada kita bahwa kaum musyrikin membunuh anak mereka itu dikarenakan kemiskinan yang sedang terjadi atau dikarenakan kemiskinan yang mereka khawatirkan akan terjadi. Nah, barakallahu fikum. La ta'idu banatikum, yaitu janganlah kalian menanam anak-anak kalian hidup-hidup. Wa la taqtulu abna'akum khasyatal faqr, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena khawatir miskin. Karena aku yang akan memberi rezeki kepada kalian dan mereka, bukan kalian yang memberikan rezeki kepada mereka. Bahkan terhadap diri kalian sendiri juga bukan kalian yang memberikan rezeki. Baik, dari pesan Allah Jalla wa'ala yang ketiga ini kita dapat memetik beberapa pelajaran. Yang pertama terkait akidah yang lurus, bahwa akidah yang rusak akan menjerumuskan seseorang ke dalam berbagai tindakan yang keji, seperti tindakan membunuh anak bahkan menanamnya hidup-hidup yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Apa sebabnya? Jangan dipahami karena miskin semata. Tidak, sebabnya adalah mereka kaum musyrikin tidak memiliki tauhid. Bukan semata-mata karena miskin, benar, sebab mereka membunuh miskin. Tetapi yang memberikan bisikan kepada mereka untuk membunuh anak mereka karena miskin itu karena akidah yang rusak. Hal itu Allah terangkan di dalam surat Al-An'am ayat 137. Allah katakan wa kadzalika zayyana likathirin minal musyrikin qatla auladihim syuraka'uhum liyurduhum wa liyalbisu 'alaihim dinahum walau syaa Allah ma fa'alu. Allah katakan sungguh syurakanya kaum musyrikin, syuraka di sini para ulama tafsir ada menerjemahkannya syaitan, ada pula yang menerjemahkannya juru kunci berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah, telah memberikan bisikan mengindah-indahkan kepada kebanyakan kaum musyrikin untuk membunuh anak-anak mereka. Liurduhum, akibatnya lam sin lam taqib, akibatnya mereka jatuh ke dalam kebinasaan. Waliyalbisu alaihim dinahum, dan untuk menyesatkan mereka dalam agama mereka, dikaburkan agama mereka. Sebabnya berarti apa? Sebabnya adalah akidah yang rusak. Karena sikap tersebut, tindakan mereka yang keji tersebut, yaitu membunuh anak mereka bahkan dengan cara yang cukup mengerikan, yaitu menanam anak mereka hidup-hidup, sebabnya adalah tazyin, seruan yang telah diindah-indahkan oleh syaitan atau juru kunci kesyirikan mereka. Karena orang yang memiliki akidah yang lurus, orang yang memiliki akidah tauhid yang benar, tidak akan mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang seperti ini. Bahkan jangankan di masa kaum musyrikin ya, di masa kita sekarang ini, betapa banyak orang-orang yang mengucapkan dua syahadat, mengaku iman kepada Allah dan Rasulnya, mengaku melakukan 5 rukun Islam, dan mengaku beriman kepada 6 rukun iman secara umum. Tetapi mereka melakukan sebuah tindakan atau sebagian tindakan, sebagian perbuatan yang membuat orang lain menilai mereka seakan-akan mereka sedang tidak waras, seakan-akan mereka tidak lagi sehat, sudah gila. Sebagai contoh, sebagian orang di sebagian tempat rebutan kotoran sapi. Tujuannya apa? Bukan untuk tanaman mereka, kalau itu mungkin lain dikit ya. Untuk menyuburkan tanah bunga ya. Ini enggak, untuk melahap berkahnya kotoran sapi. Dan itu bukan di India, di Indonesia. Yang melakukannya orang-orang yang mengaku muslim. Syuf. Perbuatan yang jorok dan menjijikkan dan mencengangkan orang-orang yang memiliki akal sehat. Dilakukan kenapa? Karena tidak ada tauhid. Karena tidak ada akidah yang lurus. Ludah orang yang dikatakan wali diperebutkan, la haula wala quwwata illa billah. Kenapa? Karena tidak ada akidah yang lurus. Sebagian mereka ada yang melakukan perjalanan berhari-hari dan bermalam-malam demi untuk menghadiri suatu acara istighatsah di sebuah kuburan yang diagungkan. Dia telah melelahkan dirinya dengan melakukan perjalanan jalan kaki, sementara dia mampu melakukannya dengan perjalanan yang lebih mudah. Ya, sebabnya apa? Tauhid, akidah. Kalau dia memiliki akidah yang lurus, dia akan mungkin melakukan hal yang seperti itu. Bahkan ada sebagian orang membunuh anak dan istrinya ketika ditanya kenapa, dia mimpi. Dalam mimpi tersebut, dia mendapatkan wahyu untuk membunuh anak dan istrinya. Apakah kalau dia memiliki akidah yang lurus, sudah mengenal tauhid, akan melakukan tindakan yang keji tersebut? Demi Allah, tidak. Akidah tauhid, tauhid yang benar, akidah yang lurus, akan menyelamatkan seorang dari tindakan-tindakan yang keji, yang jahat, dan perbuatan-perbuatan yang menjijikkan. Ya. Karena di akhir ayat ini Allah katakan, la'allakum ta'qilun, agar kalian berakal. Maka jangan pernah menilai ada akal sehat pada orang yang tidak punya tauhid. Ya. Manusia yang paling sehat akalnya adalah ahli tauhid. Dan manusia yang paling rusak akalnya adalah orang yang tidak memiliki tauhid. Maka aneh kalau ada kaum muslimin yang lebay. Ya, apalagi yang dinisbatkan kepada sunnah, menokohkan seseorang yang dia tidak mentauhidkan Allah dan digelar dengan sebagai tokoh pembaharuan terkait akal sehat. Ente yang enggak sehat lagi akalnya. Musyrik dikatakan sebagai tokoh akal sehat. Allah katakan dalam ayat ini, la'allakum ta'qilun, agar kalian berakal. setelah Allah katakan jangan berbuat syirik. Karena syirik itu bertentangan dengan akal sehat. Maka orang yang melakukan dosa syirik tidak ada akal sehat pada dirinya. Itu secara akidah kita. Oleh karenanya orang yang memiliki akidah yang lurus, tauhid yang kuat, memiliki sudut pandang yang amat berbeda dengan orang-orang yang tidak memiliki tauhid dan akidah yang lurus. Tetapi karena mindset manusia sudah berubah dan Islam memang dijelek-jelekin dari luar dan dari dalam, kaum muslimin ya digambarkan adalah Islam adalah agama yang tidak logis, agama yang kurang berakal, yang kurang sesuai dengan dunia yang sudah moderat ini. Tapi agama-agama selain Islam yang menyembah sapi ya, yang memperebutkan kotoran sapi di luar Islam tidak pernah disorot oleh dunia. Dan tidak pernah dikatakan oleh dunia bahwa agama tersebut agama yang enggak logis, agama yang sudah tidak layak lagi dipakai. Itu jelas-jelas bukan agama Islam. Di luar Islam memperebutkan kotoran sapi, menyembah sapi, takut kepada sapi. Itu agama mana? Agama Islam atau di luar Islam? Di luar Islam. Tapi kenapa tidak pernah digambarkan bahwa agama tersebut agama yang tidak logis? Selalu Islam yang dijelek-jelekin. Nah, demikian pula dakwah sunnah. Yeah. Sikap manusia terhadap dakwah sunnah dari firaq ad-dallah, dari kelompok-kelompok yang menyimpang dari akidatus salaf, itu sama seperti sikap manusia yang di luar Islam terhadap agama Islam. Nah. Kemudian pelajaran lain yang dapat kita petik dari wasiat Allah Jalla wa'ala yang ketiga tersebut, bahwa agar seorang muslim memperkuatkan imannya kepada takdir Allah Jalla wa'ala terkait rezeki dirinya dan anak keturunannya. Karena kaum musyrikin, mereka membunuh anak-anak mereka, bahkan hidup-hidup, itu dikarenakan khawatir miskin. Dan karena kemiskinan yang telah terjadi. Maka sungguh tidak layak sikap ini atau benih ini masih ada pada seorang mukmin. Walaupun memang dia tidak melakukan sesuatu yang 100% sama dengan kaum musyrikin ya, tetapi sebagian sisinya menyamai perbuatan kaum musyrikin yang keji ini. Apa itu? Ya, melakukan KB karena khawatir miskin, khawatir enggak sanggup memberikan rezeki. Ya. Memang dia tidak dikatakan membunuh karena tidak ada nyawa yang dia bunuh. Tetapi dari sebagian sisi dia telah terjunmuh ke dalam kriteria kaum musyrikin, yaitu melakukan suatu tindakan yang tidak dibenarkan karena khawatir miskin. Ya. Sementara tujuan utama pernikahan itu adalah diantaranya adalah memperbanyak anak keturunan agar kaum muslimin, jumlah kaum muslimin semakin hari semakin banyak. Dan itu sebenarnya adalah program orang-orang kafir. Agar kaum muslimin tidak memperbanyak anak keturunan mereka sehingga jumlah mereka tidak akan semakin banyak atau lebih banyak daripada orang-orang kafir. Tapi coba kalau kaum muslimin setiap satu kakak, setiap satu rumah tangga memiliki 20 orang anak. Hah? Ada 1000 kakak, sudah berapa jumlah kaum muslimin? Ya lama-lama di dunia ini akan terpenuhi dengan kaum muslimin. Maka orang-orang kafir tidak ingin hal itu terjadi. Maka diindah-indahkanlah. Wazayyana likathirin minal musyrikina qatla auladi. Ini perindah-indahkan hidup ya, dua anak cukup ya. Padahal ya, dua anak lebih koma cukup itu yang benar. Ya. Barakallahu fikum. Di antaranya juga adalah menggugurkan bayi. Baik sebelum bernyawa ataukah setelah bernyawa. Mulai bernyawa tatkala dia telah berumur 4 bulan ke atas sebagaimana dalam hadis Nabi. Sebelum tidak bernyawa sebelum berumur 4 bulan. Ini kedua-duanya haram. Namun kalau dia membunuhnya setelah bernyawa itu lebih haram. Sisi beda lainnya adalah kalau sebelum ditiupkan ruh kepadanya masih di bawah 4 bulan, apabila divonis oleh pihak medis ini harus digugurkan demi menyelamatkan nyawa ibunya, maka ini boleh dilakukan. Adapun jika ruh telah ditiupkan, bayi tersebut sudah berumur 4 bulan, kemudian dikatakan kalau tidak digugurkan akan menyebabkan mati ibunya, kata Syekh Utsaimin, tidak boleh dilakukan. Karena nyawa salah satu di antara mereka tidaklah lebih berhak untuk diselamatkan daripada yang lainnya. Yang kedua, itu sesuatu yang tidak pasti 100%. Banyak kejadian setelah digugurkan orang tuanya juga mati. Atau sebaliknya, tidak digugurkan tapi kedua-duanya masih hidup. Yang ketiga, andai kata salah satunya mati, maka mati karena bukan karena mereka. Sementara jika salah satunya dimatikan oleh manusia, maka salah satu dari nyawa tersebut, yaitu si bayi, mati dikarenakan perbuatan manusia, dan mereka akan mempertanggungjawabkan dosanya di hari kiamat. Nah, baik, berikutnya wasiat Allah Jalla wa'ala yang keempat. Sebelumnya ada faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa min imlaq dalam ayat ini, kata min di sini adalah min bermakna as-sababiyah wa ta'lil, sebab dan alasan. Maka arti min imlaq adalah karena atau sebab miskin. Kalau ada yang berkata bahwa dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala menerangkan sebab kaum musyrikin membunuh anak-anak mereka adalah karena kemiskinan atau karena khawatir akan terjadi kemiskinan, maka Allah pun melarangnya. Berarti kalau demikian, boleh dong kita membunuh bukan karena, apabila bukan karena miskin. Nah, ini terlalu kebangetan pendalilannya. Karena kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, taqyidun nahi an qatlil auladi bi khasyatil faqr bina'an ala ghalibi waqi'il musyrikin ghaliban fala mafhuma lah. Karena sebutan karena miskin atau khawatir miskin pada pembunuhan kaum musyrikin terhadap anak-anak mereka, itu adalah penyebutan. Karena itulah yang menjadi sebab mayoritas mereka membunuh. Keumuman sebab mereka membunuh anak-anak mereka adalah karena kemiskinan atau khawatir miskin. Karena sebab itu, maka tidak ada pemahaman sebaliknya. Bukan berarti kalau tidak khawatir miskin, tidak mengapa membunuhnya. Jadi seperti yang Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba dha'afan mudha'afah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba yang berlipat ganda. Bukan berarti kalau ribanya tidak berlipat ganda boleh dimakan. Karena itu mimbab at-taghlib saja. Naam, la mafhuma mukhalafah. Ya, tidak dipahami. Kalau tidak demikian berarti boleh. Naam, barakallahu fi. Tapi karena keumuman riba itu dilakukan berlipat ganda, maka Allah menyebutkan sifat tersebut karena dominan perbuatan riba berlipat ganda. Demikian juga dalam ayat ini. Baik, karena sudah 30 menit perjalanan pelajaran kita, saya kira cukup sampai di sini. Saya persilahkan jika ada hal-hal yang ingin disampaikan. Nah, barakallahu fikum. Tafadhalu teman-teman yang di Zoom jika ingin menyampaikan sesuatu. Baik, di sini ada pertanyaan dari akhuna Abu Fairuz melalui pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara kita bertobat dari dosa kepada kedua orang tua yang telah wafat dan cara berbakti kepada orang tua setelahnya? Syukran jazakumullahu khairan. Barakallahu fik. Ya Allah, maghfir lana wa liwalidayna warhamna wa iyyahuma kama rabbayani shighara. Cara yang pertama adalah memperbanyak istighfar untuk mereka atau doa kebaikan untuk mereka. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, jika saya tidak salah ingat, dalam kitab Ahkam Udhiyah menyebutkan bahwa amalan seorang anak yang paling utama untuk orang tua yang telah meninggal dunia adalah mendoakan mereka dengan kebaikan. Kenapa? Karena itulah yang disebutkan oleh Nabi secara khusus. Maksud secara khusus, hal-hal lainnya dari amal soleh itu Nabi sebutkan karena ada pertanyaan, contohnya badal haji, badal umrah, sedekah, ya, menggantikan utang puasa mereka. Itu Nabi sebutkan oleh sampai setelah Nabi, di saat Nabi telah ditanya. Adapun doa seorang anak kepada kedua orang tua, itu Nabi sebutkan tanpa ada pertanyaan. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi bersabda, "Idza matal insanu inqata 'amaluhu kulluhu illa min thalas." Apabila seorang anak Adam seluruh amalannya telah mati, maka seluruh amalannya itu terputus kecuali tiga perkara. Di antaranya Nabi sebutkan waladin salih yad'ulah. Anak saleh yang yad'ulahu, mendoakannya dengan kebaikan. Ya, yang kedua adalah dengan berpegang teguh di atas Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memberi perhatian terhadap Al-Qur'an. Bacaan, pengamalan, ya, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Karena dengan itu orang tuanya akan diberikan mahkota oleh Allah Jalla wa'ala pada hari kiamat yang lebih indah, yang cahayanya lebih indah daripada matahari. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Nabi sebutkan bahwa di hari kiamat, wa yuksa walidahu tajan dawu ahsan min dawu syams. Kedua orang tua, seorang anak yang berpegang teguh dengan Al-Quran, juga diberikan sebuah mahkota yang cahayanya lebih indah daripada matahari. Maka mereka berdua bertanya, bima kusina hadza, dengan karena apa? Apa sebabnya kami dapat memperoleh mahkota ini? Maka dijawab kepada mereka, bi akhdhi waladikumal Qur'an. Kalian diberikan mahkota ini karena anak kalian yang telah berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Kalimat berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Karim, kata para ulama, bukan sekedar menghafalnya. Karena kalau sekedar menghafalnya, dia tidak memahami maknanya, tidak berjalan di atas jalan Al-Quran, maka tiada manfaatnya. Itu apa dihafal Al-Quran, tetapi akidahnya rusak. Ya, akidahnya Allah di mana-mana. Ya, amaliyahnya kuburiyun. Sehari-hari melakukan ritual bid'ah. Yang itu semua bertentangan dengan Al-Quran. Ya, dan bukti lebih jelas untuk hal itu adalah celaannya Nabi kepada kaum Khawarij. Nabi katakan, la yujawizu taraqiyahum. Mereka ahli Al-Quran, tapi Al-Quran mereka tidak melewati kerongkongan mereka. Khawarij yang membunuh Utsman dan membunuh Ali bin Abi Talib, tidak sedikit di antara mereka yang hafiz 30 juz Al-Quran dengan mutqin. Bahkan sebagian mereka ketika berperang sambil membaca Al-Quran. Tetapi karena mereka tidak memiliki akidah yang lurus, karena Al-Quran yang mereka hafal tidak mereka tafsirkan dengan ayat, dengan hadis, dengan pemahaman mereka para sahabat Nabi SAW, sehingga mereka sesat seperti itu. Ya, dan ini nasihat ya kepada sebagian wali santri yang semangat anaknya dipondokkan dalam di tahfidz Al-Quran, bagus secara umum. Ya, tetapi jangan sampai tujuannya sekedar mereka menghafal Al-Quran. Yang paling penting adalah bagaimana mereka hidup di dunia ini di atas akidah yang lurus. Ya. Ditambah lagi mereka menghafal Al-Quran. Karena kalau mereka hafal di Al-Quran, tetapi tidak mengenal akidah yang lurus, sehingga mereka berbuat syirik, berbuat bid'ah, maka ini jauh lebih berbahaya. Ya, bahkan menjadi debu yang berterbangan di hari kiamat hafalannya itu. Apalagi kalau jatuh ke dalam syirik besar, atau akidah-akidah yang membatalkan Islam seseorang. Oleh karenanya, mereka juga harus diajarkan akidah-akidah dasar. Nah, kemudian ketika sudah saatnya, diajarkan lagi pelajaran-pelajaran akidah yang lebih rinci. Baik, hal lainnya yang juga sampai kepada mereka adalah wakaf. Wakaf, badal haji, badal umrah, sebagaimana Nabi ketika melihat ada orang yang melakukan talbiyah, labbaik Allahumma hajjan an syubrumah. Maka Nabi bertanya, siapa itu syubrumah? Padahal dia adalah orang yang telah meninggal. Nah, demikian juga seorang yang bertanya kepada Nabi, bolehkah aku menghajikan untuk bapakku yang telah tua, la yasbut ala rahilah, yang tidak mampu lagi naik kendaraan. Maka Nabi pun membolehkannya. Nah, barakallahu fik. Dan diremehkan doanya. Nah, hendaknya dalam setiap sujud atau di kebanyakan waktu mustajab doa, kita memanjatkan doa kita kepada Allah Jalla wa'ala untuk kepada kedua orang tua kita. Baik, berikut ini ada pertanyaan dari salah satu akhwat kita di Malaysia. Di antara catatan yang anda dapatkan dari yang antum sampaikan tadi adalah semua kabar baik dari Al-Quran itu berlaku dengan seluruh kaum mukminin, dan peringatan terdapat dari Al-Quran dituju untuk kaum mukminin juga. Namun pada saat itu kaum musyrikin yang melakukan perkara dosa, sementara Nabi sedang berdakwah kepada mereka ketika itu, maka perintah tersebut difokuskan bagi kaum musyrikin yang ada pada saat itu. Apakah benar catatan ana? Jazakallahu khairan. Nah, benar. Barakallahu fik. Nah, dan demikian pula praktek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Beberapa hari sebelum beliau wafat, di ranjang kematian, di hadapan istri-istri dan para sahabatnya, justru beliau berkata, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada kaum Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini beliau katakan di depan istri-istri dan para sahabat beliau. Pada itu budayanya Yahudi dan Nasara sebagai bentuk peringatan kepada kaum muslimin. Nah, barakallah. Nah, silakan bagi teman-teman lain di Zoom yang ingin menyampaikan secara langsung. Baik. Di sini juga ada pertanyaan dari salah seorang akhwat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum ustaz dan kru yang bertugas. Barakallahu fikum. Anda ingin bertanya dalam majelis, bermajelis secara online ini, apabila kita sedang mengikuti kajian, kemudian orang tua kita memanggil untuk nyuruh mengerjakan sesuatu dan kemudian kita mengerjakannya sambil menyimak kajian. Nah, itu apa termasuk mengurangi adab dan dalam bermajelis? Karena kita menyimak kajian sambil mengerjakan hal yang lain. InsyaAllah tidak mengapa. Ya, kenapa? Al-wasailah akamul maqasid. Tidaklah ilmu ini dipelajari kecuali wasilah untuk beramal. Dan di antara tujuan ilmu yang karenanya kita mempelajari ilmu agama adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ya, dan apalagi majelis ilmu yang sedang kita hadiri itu hukumnya sunnah, ya. Karena ilmu kan ada yang terkadang fardhu ain sifatnya, ada yang fardhu kifayah, ya, dan ada yang sifatnya sunnah. Fardhu ain setiap ilmu yang harus kita mempelajarinya setiap individu muslim. Ya, yang seperti ini antara sunnah dan fardhu kifayah. Terlebih lagi ilmu ini andai kata dia tidak menghadiri di sebagian waktu, dia bisa merekam, dia bisa simpan rekamannya kemudian ditanya di waktu kemudian, dia dengar lagi di waktu kemudian. Karena khawatirnya kalau tidak nanti terkena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang juraj, ya. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan lam yatakallam fil mahdi illa thalathatun. Ya, tentang juraj ketika dia sedang salat sunnah dipanggil oleh ibunya, dia tidak mau memenuhinya dan tidak keluar dari salat yang sebanyak 3 kali orang tua yang memanggil dia. Dia pun menyatakan, ya Rabbi salati wa ummi, ya Allah, antara salat dan ibuku. Dia pun meneruskan salatnya tersebut sampai sebanyak 3 kali ibunya memanggilnya. Maka ibunya pun marah dan berdoa kejelekan terhadap dirinya, dan doa kejelekan tersebut pun dikabulkan oleh Allah Jalla wa Ala. Dari itu para ulama menerangkan bahwa seorang anak apabila sedang melakukan salat sunnah kemudian orang tuanya memanggil dia, dia harus keluar dari salat sunnah. Apabila orang tuanya itu memanggil dia dan tahu dia sedang salat, ya, dan tahu dia sedang salat untuk sebuah perbuatan yang itu bukan maksiat kepada Allah Jalla wa Ala untuk membantu mereka. Nah, tapi yang kurang adab ya, kalau ikut kajian online ini kaki ke langit, kepala ke bawah ya. Sambil jungkir balik di atas tempat tidur ya. Ya. Atau HP untuk dengar Zoom kajian, sampingnya satu lagi itu main medsos yang lain ya. Sibuk dengan WA. Ini kurang memuliakan ilmu agama. Niatkan ketika kita bersikap mulia seperti ini untuk memuliakan ilmu agama yang itu merupakan wahyu Allah Jalla wa Ala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa kiranya apabila sebagian di antara kita kurang beradab ketika ucapan orang yang mulia dari manusia, apakah presiden, seorang raja, atau kedua orang tua kita dibacakan, kemudian ada yang mendengarnya sambil tidur-tiduran, ya, sambil main-main, pasti kita akan tersinggung. Ini ucapan ibu loh yang sedang dibacakan, ucapan ayah loh. Apalagi yang disampaikan adalah wahyu dari Allah dan Rasulnya. Nah, barakallahu fiik. Sampai Imam Malik dahulu, ya tidaklah berangkat ke majelis ilmu agama kecuali beliau telah dipakaikan pakaian terbagus, pakaian terbersih oleh ibunya. Oleh karenanya ulama salaf itu diberkahi ilmunya oleh Allah. Kenapa? Karena mereka memuliakan ilmu agama. Ya, mereka memuliakan ilmu agama. Sebagai contoh, para sahabat menyatakan jalasna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di suatu pemakaman dengan kayu pendek yang ada di tangannya sambil mengorek-ngoreknya ke tanah. Kemudian Nabi menyampaikan ceramah wa jalasna haulah. Kata sahabat Abu Dzar, kami pun duduk di sekitar Nabi, sekeliling Nabi. Fa ka'anna 'ala ru'usina tayran la yataharrak minha ahad aw kama qala. Seakan-akan di atas kepala hadirin saat itu ada burung-burung yang sedang berdiri. Tiada satupun di antara mereka yang bergerak-gerak, ya. Bidadarin, kita baru 2-3 menit di majelis ilmu agama sudah datang rematik dan asam uratnya, ya. Ya. Lihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Barakallahu fikum. Terlebih lagi kita sedang diuji saat ini untuk tidak bisa menuntut ilmu agama secara offline lebih sempurna karena kondisi pandemik. Ya, di sinilah Allah menguji kejujuran kita di dalam mencintai ilmu agama. Disebutkan di antara bentuk kejujuran ulama salaf dalam mencintai ilmu agama, saya lupa namanya, salah satu murid senior dan paling dekat dengan Imam Ahmad. Di saat Imam Ahmad saat itu dilarang menyampaikan ilmu agama oleh negara. Kita tahu ya, beliau diblokade dan dipenjara oleh penguasa di masa itu selama 3 periode ya. Tapi pada periode ketiga beliau tidak lagi dipenjara. Akhir-akhirnya di akhir-akhir waktu tersebut beliau tidak lagi dipenjara, sudah dikeluarkan dari penjara karena Mu'tasim atau Al-Mutawakil ya, yang ketiga ya, mulai mengkhawatirkan terhadap masyarakat, dari masyarakat terhadap penguasa, melihat sikap penguasa terhadap Imam Ahmad karena Imam Ahmad tokoh yang sangat besar, maka beliau dibebaskan dari pemerintah, dari penjara, tetapi beliau tidak diperbolehkan mengajar, menyampaikan ilmu agama. Maka ada di antara muridnya Imam Ahmad yang datang ke rumah Imam Ahmad dengan pakaian yang kusuh, pura-pura menjadi orang gila dan sebagai pengemis, mengetok pintu Imam Ahmad, ya, bergelagat seperti seorang gila yang mengemis. Maka tentara pemerintah yang menjaga rumah Imam Ahmad agar tidak ada penuntut ilmu yang datang dan agar Imam Ahmad tidak melakukan kajian di rumahnya, ya, melihat yang datang orang gila, dibiarin aja. Dia pun masuk, kemudian dia berkata kepada Imam Ahmad, aku adalah fulan dan fulan, jika saya tidak salah ingat adalah Sulaiman bin Harb. Jika teman-teman ada yang ingat namanya, tolong ingatkan anak. Ya, ini kisah di antara kisah yang sangat menyentuh hati anak yang disebutkan oleh Syekhuna Abdul Rahman Al-Adini rahimahullahu ta'ala rahimahullah. Ya. Maka beliau menyatakan, wahai Imam Ahmad, aku adalah muridmu fulan dan fulan. Tolong berikan kepadaku berapa hadis agar aku langsung keluar. Maka Imam Ahmad pun, ya, beliau terharu luar biasa melihat ada murid yang seperti itu semangatnya. Maka setelah Imam Ahmad dibebaskan dan kembali dimuliakan oleh penguasa, maka murid tadi dijadikan orang yang paling dimuliakan oleh Imam Ahmad dari murid-muridnya di majelisnya. Naam. Barakallahu fikum. Baik, di sini ada pertanyaan dari akhuna Oji Andrian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kasus di mana keluarga tersebut sudah menikah beberapa tahun, mengalami kesulitan rezeki, seperti suami sudah lumpuh, lalu rezekinya pas-pasan di saat lumpuh tersebut, lalu saudaranya menyarankan agar jangan nambah anak lagi, nanti takutnya sulit menafkahi. Apakah ini bagian dari beriman kepada takdir? Barakallahu fiik. Naam. Ya. Apabila khawatir kemiskinan. Apabila khawatir kemiskinan. Bahkan bisa jadi dengan dia lahir bertambah anaknya, ya, semakin mudah rezekinya karena anak itu sendiri adalah rezeki. Kemudian apabila anak tersebut menjadi anak yang saleh, maka dia adalah sebaik-baik bekal untuk kedua orang tuanya setelah mereka meninggal dunia. Karena setiap amal saleh seorang anak itu akan mengalir pahala yang kepada kedua orang tua. Allah berfirman, "Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi kitabim mubin." Nah, kecuali para ulama sebutkan di sebuah kondisi yang membahayakan mereka jika terjadi persalinan. Dicontohkan oleh para ulama rincian hukum menikah, bahwa ketika mereka menyebutkan bahwa terkadang nikah menjadi makruh atau bahkan tidak boleh apabila mereka sedang berada di kondisi yang perang, kondisi perang yang dengan dia hamil akan memberikan mudarat yang amat besar terhadap dirinya dan pasukan kaum mujahidin yang lainnya, ya. Dan mengakibatkan mudarat yang amat besar terhadap bayi tersebut. Kalau ini jelas ya, karena khawatir tidak sanggup menafkahinya, kecuali masalahnya kesehatan, ya kandungannya yang bermasalah, ya maka medis memberi wejangan jangan ya, punya keturunan lagi karena dikhawatirkan kalau Anda tetap punya keturunan lagi ya, akan terjadi ini dan itu yang membahayakan terhadap nyawanya. Dan ucapan dokter tersebut adalah dokter yang terpercaya, ya. Maka ini tidak mengapa ya melakukan, bukan karena khawatir miskin. Barakallahu fiik. Baik. Baik, ada pertanyaan dari akhuna Elvi. Assalamualaikum, mohon sebutkan kembali firman Allah yang Ustaz sampaikan tadi di surat apa dan ayat berapa. Manusia yang paling sehat tadi akalnya adalah yang bertauhid. Ya, kita tadi sedang membahas 3 ayat dari surat Al-An'am. Ayat berapa? 151 sampai 153. Di ayat 151 setelah Allah menerangkan bahayanya syirik, di akhir ayat tersebut Allah katakan la'allakum ta'qilun, agar kalian menjadi orang yang berakal. Nah, ini menerangkan kepada kita bahwa menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Jalla wa'ala, dan perintah Allah yang paling besar adalah tauhid, sebagaimana larangan Allah yang paling keras adalah syirik, adalah sumber akal sehat. Nah, para nabi adalah manusia yang paling sempurna akalnya. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang paling sempurna tauhidnya. Oleh karena para ulama dalam bab akidah menerangkan bahwa ayat-ayat sifat itu tidak pernah bertentangan dengan akal sehat sama sekali. Atau secara umum syariat Allah tidak akan pernah bertentangan dengan akal sehat. Kenapa? Karena syariat perintah Allah dan akal ciptaan Allah, dan Allah berfirman ala lahul amru wal khalq. Ketahuilah bagi Allah lah perintah dan penciptaan. Maka ya tidak mungkin bertentangan syariat dengan akal, karena syariat perintah Allah dan akal adalah makhluk yang Allah ciptakan. Nah, barakallahu fik. Masih ada yang lain? Ada yang bertanya langsung? Nah, baik, ada pertanyaan dari seorang akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menjaga diri agar akidah tetap lurus di lingkungan yang kurang mendukung untuk menjaga iffah dan izzah seorang wanita? Contohnya di tempat kerja yang masih bercampur dengan lawan jenis, sedangkan niat kita bekerja untuk biru walidain, membantu ekonomi kedua orang tua, kemudian jika memutuskan berhenti kerja, apakah termasuk zalim membiarkan orang tua kesusahan dalam kemiskinan? Barakallahu fik. Solusinya untuk anti yang sedang berada dalam kondisi yang seperti ini, ya, agar meminimalisir keberadaan di kantor di waktu yang memang secara peraturan boleh Anda tidak hadir. Yang kedua, ya, berusaha semampu mungkin untuk menjauhi lawan jenis. Yang kedua, yang berikutnya adalah dengan menggunakan atau mengenakan hijab yang Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya anjurkan. Yang berikutnya adalah banyak menyimak ilmu agama ketika di kantor, apalagi secara online, ya. Di jam-jam memang enggak ada pekerjaan, Anda menyimaknya di meja kerja, ya, tanpa keluar dari kantor di jam kerja. Ya, mendengar Al-Quran, mendengar kajian-kajian yang menerangkan tentang dahsyatnya neraka dan indahnya syurga, sehingga dapat menghardik jiwa ini yang ingin jatuh ke dalam maksiat. Nah, barakallahu fik. Kemudian di luar jam kerja, hendaknya membagi waktu atau menyusun waktu untuk belajar ilmu agama dan memperbanyak komunikasi dan persahabatan dengan wanita-wanita yang salehah. Karena teman yang saleh itu, sebagaimana ia bermanfaat di dunia terhadap iman kita, dia juga akan bermanfaat untuk kita di akhirat kelak. Karena Allah Jalla wa'ala akan memberikan izin kepada orang-orang mukmin untuk memberikan syafaat kepada sahabat-sahabat mereka di dunia. Nah, barakallahu fik. Saya kira sampai di sini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum.